الله يدخلنا وإياهم في زمرة عباده الصالحين وأوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويقضي حاجة الكل رزقنا وحاجة والكل متقع كمال المتابعة حلينا بنا أعظم سيدنا وحبيبنا وشفعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن الله يحفظنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات من كل فتنة وبؤس وضير وشر الشياطين والجن والإنس أجمعين وعين السوء وأن الله يؤلف بين قلوب المسلمين ويوحد قلوب المسلمين وأن الله يحفظ المسلمين ويهدي المسلمين إلى أحسن طريق وأقوم طريق بحج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام. الفاتحة. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال صلى الله عليه وسلم الأب ثلاث: أبوك الذي زوجتك ابنته، وأبوك الذي ولدك، وأبوك الذي علمك، وهو أفضلهم. أو كما قال فرمان الله سبحانه وتعالى يا محمد sampaikan kepada seluruh alam semesta yaitu orang-orang yang alim jauh tidak sama dengan orang yang jahil. Jauh bezanya antara orang alim dengan orang yang jahil. Apanya saja berbeda jauh. Kemuliaannya, rizkinya, wibawanya, derajatnya, pangkatnya, doanya, ibadahnya, apapun dilainkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang kedua, Allah senantiasa mengangkat martabat orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berilmu lebih dari derajat orang yang beriman biasa. Orang-orang yang alim senantiasa derajatnya dinaikkan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang datang kepada beliau itu hikmahnya untuk menaikkan pangkatnya, menaikkan kelasnya. Dapat rezeki, pangkatnya tambah naik. Kalau orang enggak alim, dapat rezeki mungkin pangkatnya tambah rendah. Karena dia jadi abdi harta, abda harta, abdi apa macam-macam. Tapi kalau orang alim, meningkat hartanya, meningkat derajatnya di sisi Allah. Meningkat kewaliannya di sisi Allah. Tambah meningkat dunianya, tambah meningkat akhiratnya. Di sini timbul iblis dan syaitan iri dengki terhadap orang-orang alim. Yang wibawanya, hartanya, kekayaannya, apanya, timbullah iblis-iblis ini yang iri. Tapi orang yang iri itu, apa kata Rasulullah? Al-hasud la yasud. Orang yang ada bibit dengki dalam hatinya, enggak bakal naik dia. Enggak bakal mulia dia. Dan orang yang iri ini pasti akan mendapat penyakit dalam hatinya. Sesak napas, DLL. Hatinya itu perih, pedih karena dengkinya ada. Badannya itu sakit terus. Pikirannya gak tenang. Makan gak ada rasanya. Asin dirasanya gak asin. Manis gak dirasa manis. Sehingga proses pertumbuhan badannya gak normal. Karena ada bibit dengki dalam hatinya. Itu iblis ada dalam hatinya. Iblis itu apa kata Allah? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah orangnya mengangkat diri. Dan iblis itu adalah di dalam ilmu Allah, wa kana ay fi ilmillah, dalam itu tafsir jalan lain yang fi ilmillah, iblis itu dalam ilmunya Allah di azal minal kafirin, orang kafir. Jadi sama dengannya, siapa ada dengki di hatinya, pasti ada tekebur di hatinya. Apabila tekebur di hatinya, kafir orang itu. Walau bagaimana sorbannya, walau bagaimana pakaiannya. Kalau ada dengki di hatinya, kafir itu orang. Bukan muslim, bukan mukmin. Ini penjelasan di Al-Quran. Siapa saja, turunan mana saja, apabila ada sombong, ada dengki di hati, kafir itu orang. Dalilnya Quran. Tapi kalau orang alim diberi Allah ilmu, dia kenal siapa dia, siapa Tuhan. Dia kenal dirinya itu adalah hamba, sifat hamba begini, begini, begini. Jauh daripada Allah, sifatnya begini, begini. Dia yakin betul bahwa tekebur itu milik Allah. Kebesaran itu milik Allah. Al-kibriya wal-azamah itu adalah sifat Allah. Orang yang berpengetahuan tidak bakal dia mengambil punyanya Allah. Kalau mengambil punyanya orang lain sudah zalim, apalagi mengambil punya Allah. Sifat sombong, mengangkat diri, merasa angkuh sebagainya, karena itu dan ini sebabnya, karena kecantikan dan sebagainya, lalu merasa diangkat dirinya, karena kepandaian dan sebagainya, itu orang sudah jadi iblis. Ini namanya minal jinnati wan nas. Manusia, iblis berupa manusia. Coba, ini sombong dan dengki. Orang yang mendengki ulama, orang alim, apalagi wali, apabila ada yang mengganggu gugat, menghirii, menyombongi, memulitiki DLL, dia akan dicopot imannya. Matinya kafir. Hati-hati kita semua. Orang-orang alim jangan dipermainkan. Jangan dimacam-macami. Jangan diniat-niatkan yang bukan-bukan. Jangan dibicarakan yang bukan-bukan bicara. Jangan disangka-sangka dengan sangkaan yang buruk. Ini orang punya pangkat di sisi Allah. Masya Allah. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa memusuhi waliku, orang itu saya yang memusuhinya, kata Allah. Allah yang memusuhi, mana bisa menang. Imannya enggak ada, hidupnya sengsara, dan macam-macam. Akibat ada macam-macam terhadap waliullah. Jangankan waliullah. Anak angkatnya waliullah enggak boleh diganggu-ganggu. Sebab dia terasa juga. Apalagi turunannya, tetesnya, air maninya, air supermanya. Anaknya, cucu, buyut, enggak boleh diganggu-ganggu. Sampai kepada mereka. Apabila anak cucunya sakit, maka datuknya sakit. Datuknya sakit, Rasulullah sakit. Rasulullah merasa sakit, Allah yang marah. Oleh sebab itu diwajibkan kepada muslim, laki-laki, perempuan menghormat duriat orang yang saleh. Allah Ta'ala memberikan pelajaran dalam Al-Quran supaya kita menghormat duriat orang saleh. Jangan dipermainkan macam-macam. Coba. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. Orang-orang yang beriman serta duriat mereka itu mengikut beriman juga. واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. Itu qiraat Hafiz Abi Amr, qiraat Ibnu Katsir. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قراءة ورش daripada riwayat نافع. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. واتبعتهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم. Artinya orang yang beriman dan duriatnya itu satu tempat dalam surga. Nggak boleh diganggu-ganggu orang surga dong, dijamin. Lalu duriat itu dua. Rasulullah bersabda dalam hadis tadi, Al-Abu Thalath, mukaddimah kita tadi, bapakmu itu tiga. Abuka alladhi zawwajaka ibnaka. Pertama, bapak yang mengawinkan anaknya yang wa huwa afdaluhum, kata Rasulullah. Yang guru ini lebih afdal daripada abah-abah yang dua di atas tadi. Lebih daripada abah kebayang. Wa huwa afdaluhum, ini Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesuai dengan kata yang dulu Quran tadi, bahwa guru itu lebih tinggi daripada yang lain. Toh kenapa guru kita dipermainkan, difitnah dan sebagainya, dibibirkan macam-macam, disangka macam-macam, apalagi diperbuat dengan ilmu hipnotis atau dengan ilmu sihir, dengan ilmu hijau apa hitam? Iya, hitam itu kalau ya hitam mati. Gak boleh, kisian hidup. Jadi kita berapa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ayah, ada yang dua, ada yang baru satu punya ayah, ada yang punya ayah tiga, yang punya ayah satu, ayah kandung, guru gak punya, mertua belum ada, yang satu punya ayah, ada yang punya ayah dua, mertua sama ayah kandung, guru gak punya. Ada yang tiga-tiganya punya ayah kandung, punya ayah kandung, mertua, punya guru. Tapi di antara ayah-ayah itu katanya Allah wattaba'atkum dzurriyyatuhum, ngikuti sama ayah-ayah kita. Kalau ayah kita orang surga, ikuti surga. Kalau ayah kita orang kafir, oleh sebab itu carilah jalan ayah yang surga, guru yang ahli surga. Angkatlah, mengangkat ayah. Guru ulenak minta angkat jadi anak rempian. Pak Kiai, saya mau diangkat supaya jadi anak angkatnya ya, boleh enggak? Boleh. Enggak malu tah? Kalau saya umurnya sudah 60, Pak Kiai cuma 25, saya jadi anak angkatnya enggak malu toh? Enggak. Enggak malu. Apa yang dimaksud niatnya? Agar supaya sama-sama dalam syurga. Enggak ada niat yang lain. Tapi kalau anak angkat namanya anak yang mengangkat. Kalau anak angkat ayahnya yang mengangkat, aduh, namanya langit sudah di bawah, bumi di atas. Tapi enggak terjadi. Belum, mungkin belum. Ibu-ibu, mau enggak? Pengajian kita cuma satu hari ini aja. Dan isinya saya untuk minta maaf, minta halal, minta ridha. Kalau sudah habis dosa kita sama-sama, enggak ada tuntutan di akhirat, saya masuk kamar. Ingin enggak? Enggak ingin. Kalau enggak ingin, nurut enggak? Nurut enggak? Awas. Janji ya? Janji ya, nurut ya? Janji. Nanti ada peraturannya, rukun syaratnya nanti. Harus begini, begini, begini, begini. Kalau enggak, saya masuk. Enggak pengajian lagi. Kalau enggak pengajian lagi, kesian orang yang niatnya berjualan di sini enggak payu, enggak laku. Ibu-ibu datang kemari mau beli, mau jual. Oh enggak, saya datang kemari mau datang ke majelis taklim mengaji. Ya betul-betul yang jualan itu mengaji, jangan jualan. Yang membeli itu ngaji, selesai pengajian baru jual beli. Saya selama sakit, jalan-jalan dalam sakit, malam Jumat, malam Senin, jalan, gak pakai kopiah, gak pakai baju dalam. Simpolan lagi di pinggir sini. Iya, betul. Saya jalannya seperti begini, seperti orang-orang yang gila. Jadi semua gak kenal. Ini entelezirnya Rasulullah SAW, entelnya seluruh dunia. Lihat-lihat gimana. Sekalinya anak-anak yang kecil, yang remaja, yang tua, duduk di warung. Ngobrol dia. Orang maulud enggak hadir, orang burda enggak hadir, orang pulang ikut pulang. Saya lihat sendiri dengan mata dahi saya. Bukan mata kepala lagi. Gimana dong disekumpul? Mama da'i saya sakit terus. Sandangan saya ini luar biasa. Tahu sandangan? Bukan sandang pangan. Banyak yang gak mengikut, banyak yang macam-macam. Selesai pengajian baru jual beli. Di dalam pengajian, di dalam pembacaan maulid macam-macam. Jangan diganggu orang bacaan, orang ngaji. Jadi dia datang kemari enggak mendengar apa-apa. Yang didengarnya ini barape. Inaun sabaraha. Nah, ini ada orang dari Bandung ya. Itu yang didengarnya enggak ngerti pengajian lagi dia. Jauh-jauh orang datang di Bandung mau dengar pengajian. Datang anak ulun, satu-satunya yang di Singapura, datang dari Singapura sama ibu.

Ingat ceritanya Nabi Nuh alaihissalam sama anaknya Kanaan, anak kandungnya. Ya Allah, katanya Nabi Nuh, sempian berjanji nyelamatkan saya dan anak saya. Toh kenapa terjadi Kanaan tenggelam sama orang kafir? Katanya Allah, innahu laysa min ahlik. Itu bukan pula wargamu, bukan anakmu. Innahu laysa min ahlik. Karena amalnya enggak baik. Jadi amal yang enggak baik itu memutuskan duriat kita. Kita repot-repot, kalau begitu duriat putus repot. Tapi kerjaan kita mak melepas duriat, memutus sendirian, enggak baik. Menuntut ilmu enggak hadir, burdah enggak hadir, maulid enggak hadir. Di tempat minuman ada. Bukan minuman kopi. Di tempat teller ada. Gimana? Innahu amalun ghairu salih. Oleh sebab itu kita yang penting amalnya, punya orang hulu sungai pandirnya. Innahu amalul walad, kerjaannya enggak baik. Quran dong. Ingat ceritanya Nabi Nuh alaihissalam sama anaknya Kanaan, anak kandungnya. Ya Allah, katanya Nabi Nuh, sempian berjanji nyelamatkan saya dan anak saya. Toh kenapa terjadi Kanaan tenggelam sama orang kafir? Katanya Allah, innahu laysa min ahlik. Itu bukan pula wargamu, bukan anakmu. Innahu amalul walad, karena amalnya enggak baik. Jadi amal yang enggak baik itu memutuskan duriat kita. Kita repot-repot, kalau begitu duriat putus repot. Tapi kerjaan kita mak melepas duriat, memutus sendirian, enggak baik. Menuntut ilmu enggak hadir, burdah enggak hadir, maulid enggak hadir. Di tempat minuman ada. Bukan minuman kopi. Di tempat teller ada. Gimana? Innahu amalun ghairu salih. Oleh sebab itu kita yang penting amalnya, punya orang hulu sungai pandirnya. Amalnya lah ianya. Ada yang menyebutkan golongan Fatimiyah. Silakan namanya, tapi seperti Siti Fatimah dong. Jangan seperti Timah. Sepertinya itu apa? Menuntut ilmu wajib. Ziarah sunat. Ziarah yang dikerja, menuntut ilmu ditinggalkan. Lain, salah. Keliru. Ya. Sudah berapa kali saya bilang begitu. Nurut enggak? Kalau enggak nurut, sudah saya prek. Percuma saya bicara. Kalau ibu-ibu membunguli saya, menyita waktu saya. Ikuti dong. Temannya ziarah siapa? Si Anu. Berarti itu gurunya, bukan saya. Nah ini sudah begini, Masya Allah. Ini sudah rasanya otak ini enggak ada lagi. Bukan hancur, bukan enggak ada lagi. Bukan atau pecah seribu, bukan enggak ada lagi. Sudah otak enggak maujud lagi. Ikut, betul-betul mengikut, sadar. Gimana 2 bulan enggak pengajian. Celengan Darussalam berapa? Orang-orang jualan berapa, tukang beca itu ini berapa, PLN berapa. Kalau pengajian kan PLN dapat. Hah? Parkir-parkir. Coba. Coba. Rahmat Allah Ta'ala turunnya banyak, orang baca Fatihah sebagainya. 2 bulan. Masya Allah. Senin pertama orangnya sekian, umpama 2000. Senayan yang kedua 1000 aja lagi. Yang ketiga 500. Ayo. Ujar tamu-tamu yang luar negeri datang, maulud sekarang seperti anak yatim. Enggak punya ayah lagi. Nanti minggu malam tamu dari Jeddah, anak wali dan beliau wali hadir. Insyaallah Abah besok menjumput di lapangan terbang. Sesudah anak Abah dijumput kemarin, jumput lagi saudara Abah. Insyaallah malam Senin hadir. Mungkin satu malam aja Senin pulang. Daripada beliau datang kemari Abah sakit, beliau menyuruh Abah keluar, lebih baik keluar duluan. Lebih baik keluar duluan daripada dibedah orang, lebih baik keluar lebih duluan di perut ibu daripada dibedah orang, kan begitu. Lebih baik duluan keluar. Lama ini bayi aja itu nih. Masuk dalam perut 2 bulan, keluarnya begini. Masya Allah. Ini Abah ganjil-ganjil dalam tak. Bel darah, cancing darah. Itu kan sering itu. Alhamdulillah sekarang sudah. Wah, timbangannya kalau seperti ini pakaian insyaallah 65. Kalau dulu tempo sakit tadi 47. Wah. Kalau sekarang lah. Pagi tadi pas makan telur ayam. Ah, setengah matang. Perintah lagi di kuping atau telinga pakai saham. Sama garam sedikit. Enak ya. Berapa hari? Ya seterusnya katanya. Saya bilang ini suara dari mana, iblis apa? Enggak, dari Nur. Iya. Insya Allah saya ikut. Nantinya. Segar. Ah. Kekawa jalan-jalan nih. Tadi sudah katanya polisi polwan apa perlu di anu apa? Siapa di genteng? Abah bilang lihat jalannya seperti Hasan al-Bolkiah. Ah. Aduh, sudah berapa ini waktunya? Jaga ya lo ya. Kira-kira 10 berapa itu sudah ada. Jaga, tolong dijagakan ya. Jangan di anu di obres-obres dulu. Apa? Porsir. Coba kembali kepada itu tadi. Kita sudah nikmat Allah banyak. Pertama kita beriman Islam, umat Nabi Muhammad, punya ayah kandung, punya ayah yang paling utama yaitu guru. Ini insya Allah satu persatu ini adalah untuk menambah kegembiraan hati, kesenangan hati, kekayaan hati. Kaya itu anaknya dalam hati. Arti kaya hati itu senang hati. Walau banyak punya macam-macam termasuk utang. Tapi kalau hatinya enggak senang. Banyak punya macam-macam seperti penyakit. Nah, jadi yang dimaksud kaya itu kalau hadis Rasulullah mengatakan, laisal ghina an kasratil 'ard, walakinnal ghina 'ilan nafs. Bukan kaya itu banyak punya harta. Seperti Abah umpama punya harta banda itu yang disebut orang kaya. Tapi kata Rasulullah, wa innamal ghina 'ilan nafs. Innamal ghina 'ilan nafs. Yang disebut kaya itu hatinya senang. Tapi kalau hatinya senang, pikirannya tenang, hartanya seperti orang berenang. Waduh, ini yang iblis marah. mau dimatiinya. Marah sekali iblis. Katanya iblis marah sekali dia, tapi dia enggak kuasa. Inna qaida syaitan kana dha'ifa, bilangnya Allah. Iblis itu tipu dayanya itu dha'ifa. Apa ujar babi Nian? Lamah lintok. Babi Nian itu tahu mana? Jerabahnya ini lamah lintok. Gitu sorong pang, lamah mengantuk. Nah, senang enggak? Itu Rasulullah rahmat dan menyenangi orang. Apa sih keistimewaannya Rasulullah? Rahmatan lil alamin. Masya Allah. Di antara keistimewaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, waktu kecil Siti Halimatus Sa'diyah punya anak. Jadi susunya ini kan mangkar. Biasa susu kalau enggak dikeluarkan kan sakit. Begitu Rasulullah datang mau minta susui, tapi dibilang sama ibunya, ini anak yatim, gak punya ayah dan gak ada peninggalan harta. Jadi kalau siapa yang mau meneneni gratis, gak ada upah apa-apa. Wah, terpikir juga Halimatus Sa'diyah dulunya jauh-jauh dari Bani Sa'ad itu jauh berapa kilo menuju kota Mekah di Baitullah, duduk mau cari anak susuan mengambil upah. Orangnya susah, badannya kurus. Apa? Ternak-ternak seperti kambingnya enggak ada susu lagi. Ini tulang aja. Kebunnya kering. Air sumur juga kering sedikit. Kan mau cari nafkah. Anak sudah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuka mukanya, senyum. Entah bagaimana senyumnya waktu itu, apa di sini ada berlobak dua, berlobang. Kan orang dulu kalau dia ketawa itu kan lubang dua, artinya jar punya dua. Enggak, abah aja enggak ada lubang-lubang punya berapa. Pusaran apabila dua yang bahari jar apa? Ingu kambing, daraman. Tapi banyak orang pusaran dua. Melihat kambing enggak pernah, apalagi ingu. Enggak, itu enggak ada hadisnya. Hah? Sini ada yang marah-marah. Kalau ada yang marah-marah pulang, pulang dong, pulang. Ini ada terasa nih, nah ini di parabolanya ada terasa. Habis senyum Rasulullah, senyumnya Rasulullah. Ini rahmat bagi alam semesta. Enggak terasa lagi hatinya, pikirannya hal itu sahaja. Itu tidak ada sulit karena kematiannya. Enggak ada lagi sulit pikiran karena ternaknya hampir mati. Kebunnya kering, sumurnya kering, enggak ada lagi. Sehingga dia senang. Begitu kena senyuman pertama, sudah senang. Nah, namanya cinta tercabur. Senang, enggak ada apa-apa lagi senang. Nah ini. Kok dilihat badannya mulai gemuk-gemuk. Mau menenen Rasulullah, senyum lagi Rasulullah. Aduh, senyumnya ini mengeluarkan cahaya yang menerangi alam semesta. Sehingga waktu senyumnya itu hari itu dia melihat dunia atas bawah, yang dalam langit, yang di bawah bumi. Mukasyaf, lihat ya jauh-jauh. Karena apa? Karena cinta kepada Rasulullah. Dan yang penting Rasulullah cinta. Kalau orang dicintai Rasulullah, enggak ada dinding seperti TV. Seluruh alam ini seperti TV dia. Acaranya tahun ini akan terjadi amnya tahun Allah. Itu seperti acara di TV. Hah? Jam 9.00. Malik Abdul Aziz akan bertanding tinju. Kan ada acaranya, belum lagi hari Minggu sudah ada acaranya sebulan dulu. Seperti itu kan terjadi ini. Sudah kelihatan. Karena Rasulullah cinta. Dia bilang apa sebabnya Halimatus saja begitu? Pertama, cinta kepada Rasul, Rasul cinta. Yang penting Rasul ini yang cinta. Rasul itu kan nur. Eh, nur. Yang di belakang dia lihat. Gak usah bajunya. Seluruhnya nur Rasulullah. Gak ada. Jasadnya, katanya, geraknya, diamnya. Tuhan dalam Quran. Qad ja'akum minallahi nur. Sebetulnya yang datang kepada kamu itu tidak lain daripada nur. Tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir, apa tafsir apa? Anu Jalalain yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang kepada kamu itu sebetulnya tidak ada lain kecuali itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dibawa duluan pulang dari Mekah ke tempat masing-masing. Paham? Waktu Siti Halimatus Sa'diyah tadi bertunggangan menuju Mekah, ini teman-temannya duluan karena tunggangannya ya kurus, enggak bisa jalannya apa? Cepat enggak bisa. Didahului, jadi anak-anak yang ada dari anak orang kaya-kaya habis semua sudah diambilnya. Terus anu Siti Halimatus Sa'diyah kan anu apa terakhir datangnya karena tunggangannya tidak bisa cepat. Enggak ada dapat apa-apa, cuma Rasulullah dapat. Pulangnya ini lebih duluan kendaraan Halimatus Sa'diyah. Berkat Rasulullah, semua berkat Muhammad. Jangan dilepas Muhammad ya, ingat ya. Kalau kamu melepas ajian, sebab ini sudah sampai kepada puncak. Puncak sudah. Ini pegangan kita semua. Pegangan kita semua. Hah? Jangan pandang yang lain. Apa ke? Apa ke? Apa ke? Terus itu Abbas senang terus. Diapai orang dia rasa senang loh kan. Padahal namanya Zaini, bilangnya pemerintah guru ije. Sang pelopor. Kan ada TVRI malam Sabtu apabila tuh dia muter anu apa di sini anu kita waktu haul di sini putar TVRI baru aja tuh. Judulnya Sang Pelopor. Sekali yang keluar guru ije. Asalnya dulu ayam, ayam, ayam, ayam, pupuk, pupuk, pupuk, ayam. Timbul sang pelopor. Apa bilang siapa ini sang pelopor? Guru Ije. Datang. Alhamdulillah. Ada juga. Terbuat. Sang pelopor. Tina bungo, bicara dalhalang, batis. Beh, dan mati. Sang pelopor menangis orang melihatan itu amuk di Bali di mana-mana bekiawan di dapur ini ada di TV. Bah kalau gak gampangan kekasih orang banyak ya kala buktinya Mbak Sidin Garing ngaran Yasin kalau terbaca lagi kekawanan kalau pang nang kumpulan Yasin tak kita khusus lah Mbak Yasin hari ini kada napa-napa supaya guru aja sembuh selamat kada kita lah hari ini Yasinan supaya artinya napa dapat arisan nah mesti bercampur niatnya kada khusus kalau khusus tuh kan nah di rumah serongonan kada nang acara nang biasa jam 2 malam undangan jam 2 malam doakan guru 40 hikong orangnya Mbak Yasin teman yang hajat ini Mbak Yasin juga menangis menangis itu kan nyebuk juram baca ada yang mendoakan mudahan guru simbah aja anak menyambat sembuh tuh simbah abah ketawa lalu gugup rupanya hari semalam kejutan pengumuman begitu datang Mercedes di masjid aduh iya enggak iya enggak apa guru apa lain. Iya enggak, iya enggak. Orang yang jualan minyak wangi itu begini. Bilangnya kawannya, itu Mercedes buruk. Iya enggak, iya enggak. Astagfirullahaladzim. Tumpah, tumpah. Tumpah. Abah ketawa. Iya enggak. Masuk di masjid. Guru syukur, guru rasa. Iya enggak, iya enggak. Tengok semua. Hah? Ada yang baru masuk itu. Abah mau masuk, minta lorong sedikit. Belakang situ aja. minta lurung sedikit, artinya minta jalan sedikit. Dia enggak percaya yang datang ini mungkin hantu. Taunya sudah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nangis lagi. Oh. Sudah mati hidup lagi. Biasa Asmuni kan jadi orang mati, sudah dalam kubur bakar amat kan timbul lagi malam besoknya di TV. Biasa. Habis wiritan, pengumuman besok pengajian ibu-ibu dimulai, bapak-bapak hari Minggu, taqabbalallahu minkum, alhamdulillah. Mau pulang Mercedes nggak bisa, dari muka masjid sampai ke muka pasar Beuntung Betua. Tanya aja sama ini teman ini bupati, ikut saya. Coba lihat ini, bilangnya bupati orang kangen. Ya saya betul-betul orang yang kangen. Saya maka am banyak tantangan. Alhamdulillah. Sampian-sampian ini mendengar di mana? Padahal ulun mengumumkan kada lawan pian-pian ibu-ibu ini. Artinya kalian ini mendengar dari mana? Oh, dari suami-suami. Dari keluarga-keluarga gitu. Alhamdulillah. Tadi malam abah tidur alhamdulillah, pagi tadi juga tidur alhamdulillah, nasi hijau sudah tadi setengah bungkus alhamdulillah. Doain ya, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan usaha-usaha ini dunia yang mudah-mudahan meningkat sampai punya pulus beberapa triliun, jangan kalah lawan Fir'aun. Kalau Fir'aun tuh punya berapa triliun, orang Islam enggak begitu, malu dong. Malu. Bilangnya Abdul Qadir. Malu. Kemarin saya sama Muhammad Amin jumput anak saya. Kemana? Ke lapangan terbang. Saya lihat-lihat. Ada terpikir di hati, mau beli pesawat. Ada kan, ya ada yang kecil kan sebelah kanan. Sebelah kanan itu ada. Biasa abah kalau begini, kabur itu. Pesawat. Oh iya, paling-paling kan mau 10 lah. Untuk ke Palangkaraya, melihat bangunan di sana. Proyek di Palangkaraya nanti. Turun biar hubungan orang. Sepertinya Jibril kan. Turun di hubungannya siapa. Aduh. Kabul insya Allah. Allah Ta'ala mulai. Boleh jalan. Semesta punya pribadi kan boleh. Bisa. Masa enggak boleh. Insyaallah. Kalau tunggangan sudah punya. Kering malam. Jalan ini yang dengar ada kuda putih jalan. Kering. Benar yang dengar. Padahal dia mengambil apa? Jalan. Habis datang urusan, datang tugas, lemas badan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Apa dong keistimewaannya? Menyenangkan orang. Orang sakit. Begitu datang Rasulullah, sakitnya hilang. Maksudnya enggak terasa sakit di waktu itu. Karena Rasulullah itu memang penghibur. Rahmatan lil alamin. Ketawa yang sakit itu ketawa. Tapi kalau pulang Rasulullah terasa lagi sakit. Jadi maunya telepon ini kan hubungan terus sama Rasulullah. Memang Rasulullah itu tabib. Anta ayyafni wa tabibi. Apa kita maunya? Al-Mazal ya Rasulullah. Ada itu kasidah baru, nanti keluar. Terbang ada kasidah, ada keterbang? Oh, di sini, di belakang. Bagus. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Siti Halimah Sa'diyah pulang, kok kambingnya itu besar semua? Balama kurus tadi. Susu-susu kambingnya mangkat. Jadi di perah itu kan kalau dijual, kebunnya hijau subur. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya berkat cinta kepada Rasul, Rasul cinta kepada. Cinta kepada Rasul, cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad cinta. Tapi kalau cinta kepada Muhammad, Muhammad tidak cinta kepada kita, enggak bakal. Orang yang cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukti Muhammad cinta kepada dia. Seakan-akan kita datang ke tempat orang undangan. Kalau tidak diundang, tidak datang. Itu misalnya. Kalau sudah kita ini fana, fana, tidak ada yang lihat yang lain, hanya Muhammad yang dilihat Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu tidak memandang yang lain, hanya kita lah yang dipandangnya. Akhirnya orang lihat sendiri, bukan kita lagi. Orang bingung. Bukan bingung lagi, bingung. Bingung orang. Enak benar, benar begitu. Dasar Sidin ke dulu cinta. Seorang memang giring aja lakonnya teh. Lintelok kok. Nah, ini ada jorong lu sungai. Ini. Semacam besar. Kalau sudah Rasulullah cinta dalam kita, oleh sebab itu kita minta kepada Allah supaya Allah menggerakkan hati Rasulullah cinta kepada kita. Hada kalau nazaratan minka ilaina ayyuhal barakam. Nah, pas pemulaannya kali ingat aku. Ada pemulaannya yang nazaratan itu. Ya Aba Zahra'inni Iyakum Mustaham. Ya Aba Zahra'inni Iyakum Mustaham. Nazaratan minka ila Abahnya Zahra, wahai ayahnya Fatimah Zahra, inni fi hawakum mustaham. Saya ini menginginkan kamu itu seakan-akan orang yang kena panah. Nadratan minka ilayna, cintailah kami semua, cintailah kami semua. Ayyuhal badru tamam, wahai bulan purnama siang dan malam. Apa ada purnama siang dan malam? Hah? Ada haji purnama. Enggak ada kecuali Rasulullah. Ayyuhal badru tamam, sempurna siang dan malam. Kalau bulan 14 ya. Badru 14. 14 terus siang dan malam. Seterusnya sampai di akhirat. Badru Tamam namanya. Itu. Wa ma arsalna illa rahmatan. Jelasnya supaya kita semudah-mudahan dicintai Rasulullah. Kita tadi mengingatkan Allah dan Rasul, mudah-mudahan Allah Rasul cinta kepada kita. Lamun sidin nang berdua ni cinta luar kita, udah selesai, selesai. Lamun nang buat luar ini marah lawan kita, saku selesai. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah sabtu di muka akan disambungi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash-shirotal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim.